50 languages. 18 membersihkan rumah. Hari ini hari Sabtu. Kami punya waktu pada hari ini. Hari ini kami membersihkan rumah. Saya membersihkan kamar mandi. Suami saya mencuci mobil. Anak-anak membersihkan sepeda. Nenek menyiram bunga. Anak-anak membereskan kamar tidur mereka. Suami saya membereskan meja kerjanya. Saya memasukkan cucian ke dalam mesin cuci. Saya menggantung baju yang baru dicuci. Saya menyetrika baju. Jendela-jendela itu kotor. Lantai itu kotor. Piring dan gelas itu kotor. Siapa yang membersihkan jendela? Siapa yang menyedot debu? Siapa yang mencuci piring dan gelas?